atau pembacaan hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam, maka kita ingin mengetahui dulu siapa penulis atau biografi penulis dari kitab Umdatul Ahkam ini. Beliau namanya adalah, nama kitabnya ada di situ, Umdatul Ahkam. Nama penulisnya adalah Al-Syeikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Jadi namanya Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. Al-Maqdisi berarti berasal dari Baitul Maqdis, berarti berasal dari Palestina. Al-Maqdisi Al-Hambali madhaban. Beliau bermadhab Hambali. Beliau bermadhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Yaitu, saya ulangi, nama beliau Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. Al-Maqdisi artinya adalah tinggal di Baitul Maqdis. Al-Hambali madhaban, yang artinya bermadhab Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah. Berarti beliau ini adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah. Kemudian, dan beliau ini satu leting dengan seorang ulama besar yang bernama Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi antara Abdul Wahid, Abdul Ghani bin Abdul Wahid dengan Ibnu Qudamah ini satu zaman. Bahkan teman dekat. Ya, Abdul Wahid, Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur sezaman dengan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari mazhab Hanbali. Cuma bedanya Ibnu Qudamah lebih condong kepada fikih. Sedangkan Abdul Ghani bin Abdul Wahid lebih condong kepada hadis. Lebih condong kepada fikih Ibnu Qudamah, dan Abdul Ghani bin Abdul Wahid lebih condong kepada ilmu hadis. Dan kedua-duanya melakukan rihlah fi talabil ilm, sebagaimana sudah kita sebutkan subuh tadi, bahwa para ulama kebiasaannya melakukan rihlah. Apa arti rihlah? Perjalanan menuntut ilmu. Perjalanan menuntut ilmu. Seperti santri-santri saya sekarang, ada yang berasal dari luar Jawa, ada yang berasal dari Kalimantan, ada yang berasal dari Sumatera. Ini namanya rihlah fi talabil ilm, menuntut ilmu ataupun perjalanan menuntut ilmu. Beliau pergi ke mana? Beliau pergi ke Baghdad. Dan salah satu guru beliau di Baghdad adalah Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Salah satu guru beliau berdua ini adalah Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Kemudian beliau pergi ke Mesir. Karena dulu Baghdad, kota Irak itu adalah apa ya, sumbernya ilmu. Jadi di situ dulu banyak ulama-ulama yang timbul, banyak majelis-majelis ilmu yang timbul. Kemudian pergi ke Asfahan. Asfahan sekarang adalah Iran. Dulu juga termasuk tempat menuntut ilmu, Asfahan. Kemudian beliau pergi ke Damaskus. Nah, kembali ke Damaskus. Damaskus sekarang Suriah. Ya, Damaskus sekarang Suriah. Dan ahibati hafizakumullah taala, Imam Abdul Wahid, Abdul Ghani bin Abdul Wahid, beliau ini sangat kencang untuk membela sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat membenci amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang mengada-ngada dalam agama. Kemudian beliau wafat pada hari Senin, tanggal 23 dari bulan Rabiul Awal, tahun 600 Hijriah. Tahun 600 Hijriah. Jadi tepat 600 Hijriah beliau wafat. Makanya beliau boleh dikatakan ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Di akhir-akhir abad ke-6 Hijriah. Ya. Ulama Islam di akhir-akhir abad ke-6 Hijriah. Nah, itu penulis kita. Yaitu Al-Syeikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. Kemudian sekarang kita membaca muqaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan, dan sebelumnya Syekh Abdul Ghani, penulis kitab Umdatul Ahkam, diberikan gelar oleh para ulama Taqiyuddin. Taqiyuddin, ya, Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid, penulis kitab Umdatul Ahkam yang kita baca kitabnya, adalah diberikan gelar oleh para ulama Taqiyuddin. Taqiyuddin itu artinya orang yang bertakwa dalam agama. Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Saya baca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis. Qala Syekh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-Syekh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala berkata, Alhamdulillah Al-Malikul Jabbar. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Raja, Maha Perkasa. Al-Wahidul Qahhar, Maha Esa, Maha Kuasa. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Rabbas samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizil ghaffar. Rabb yang memiliki langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya, yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya yang dipilih oleh Allah dan diutus oleh Allah. Gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa. Salah satu gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa. Kemudian salah satu gelar Nabi Muhammad SAW juga An-Nabiyul Mukhtar, Nabi yang terpilih. Nabi yang terpilih mengakhiri para Nabi dan para Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal-akhyar. Semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, kemudian kerabat beliau, para sahabat yang suci dan orang-orang yang terbaik. Amma ba'du. Amma ba'du itu istilah orang Arab. Kalau mereka ingin memulai sebuah perkataan, mereka memakai amma ba'du. Ya, amma ba'du itu istilah orang Arab untuk memenggal perkataan sebelumnya. Itu istilah orang Arab, amma ba'du. Ya. Dan biasanya setelah amma ba'du ada huruf fa. Ada huruf fa. Amma ba'du fa inna ba'da ikhwani. Sesungguhnya sebagian kawan-kawanku, kata si penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi, sesungguhnya kawan-kawanku meminta kepadaku ikhtisara jumlatin fi ahadithin ahkam. Lihat ini penting. Meminta kepadaku untuk meringkas beberapa hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Makanya kitab kita ini nanti insyaallah taala mudah-mudahan ada rezekinya, saya akan membagikan matan-matannya baik kepada para asatidzah dan juga kepada para santri sekalian. Matan Umdatul Ahkam, semuanya isinya hadis. Nah, makanya kitab ini nanti atau buku kitab ini isinya semuanya hadis yang berkaitan dengan hukum fikih. Kalau subuh tadi kita berbicara tentang akidah. Saya sering mengatakan ilmu dalam agama Islam itu ada empat: akidah, ibadah, adab dan muamalat, dan adab dan akhlak dan muamalat. Itu disiplin ilmu dalam agama Islam tidak lepas dari itu. Nah, beliau mengatakan, kawan-kawanku meminta aku untuk menulis, mengumpulkan, meringkas hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Mimma tafaqa alaihi al-imaman Abu Abdullah ibnu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Fa'ajabtuhu ila su'ali raja al-manfaati bihi. Perhatikan. Aku diminta oleh kawan-kawanku untuk mengumpulkan, meringkas hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Itu hukum fikih namanya. Ya. Adapun akidah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada qada dan qadar, itu namanya apa? Akidah. Adapun hukum fikih, hukum-hukum fikih berkaitan dengan sholat, puasa, zakat. Paham bedanya sekarang? Nah, ini. Yang mana hadis-hadis tersebut disepakati oleh dua imam, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Inilah yang sering antum dengar hadis riwayat Bukhari. Pernah dengar? Hadis riwayat Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Dan juga Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Antum juga pernah dengar hadis riwayat Muslim, betul tidak? Ya. Maka nama asli beliau Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. An-Naisaburi. Ya. Jadi gini ceritanya. Lihat, perhatikan saya. Ada dua kitab di dalam ilmu hadis yang merupakan, para ulama mengatakan, dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Apa itu? Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, penulis kitab Sahih Bukhari adalah Imam Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah nisbah kepada sebuah tempat. Ya, tempat yang ada di Tajikistan. Tajikistan adalah selatan Eropa. Baik. Kemudian ada kitab yang kedua, yaitu Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Muslim. Sahih Muslim ini, ya, ditulis oleh penulisnya namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Naisabur sama juga daerah-daerah sana. Baik. Berarti mereka ini bukan orang Arab. Ini memicu kita bahwasanya kita bisa menjadi seorang pendakwah, seorang alim ulama meskipun bukan dari Arab. Karena agama Islam itu rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah rahmat untuk alam semesta. Penulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Paham ya, para ikhwan? Baik. Nah, kata Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, penulis kitab kita ini, Umdatul Ahkam, beliau mengatakan bahwa aku diminta oleh kawan-kawanku untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih. Yang hadis-hadis itu diambilkan dari hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis riwayat Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Paham sampai sini? Jadi isi kitab Umdatul Ahkam itu adalah hadis riwayat mana? Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi cuma ngumpulin, ditertibkan sesuai dengan hukum-hukum fikih. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan, jazakallahu khairan. Baru saya mau minta. Kalau bisa ada lagi ya. Ya. Dan saya pesan, kalau Anda sebagai seorang pendakwah nantinya, banyak minum. Karena para pendakwah itu duduk. Sabar untuk duduk ngajar umat. Kalau banyak tidak banyak minum nanti prostat. Ya. Banyak minum air putih. Bukan air manis, air putih. Biasanya kalau sudah banyak minum, sudah banyak duduk itu panas pantatnya. Ini pesan. Mau jadi pendakwah tidak? Mau jadi pendakwah tidak? Baik. Kemudian beliau mengatakan fa'ajabtuhu ila su'ali. Maka aku kabulkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Raja'al manfa'ati bih. Semoga mendapatkan manfaat. Nah, ini yang harus antum harus ada di dalam diri kita semua. Kita harus bermanfaat untuk orang lain. Apapun kebiasaan para santri sekalian nantinya kalau keluar dari Ma'had Dewa'ul Furqan ini harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan malah menjadi penyakit untuk orang lain, beban untuk orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyun nasi khair?" Ketika beliau ditanya, "Manusia yang mana yang paling baik?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anfa'uhum linnas." Artinya, yang paling bermanfaat untuk manusia. Kadang-kadang memberikan manfaat kepada manusia lebih utama dibandingkan sholat malam sendirian. Karena pahala sholat malam untuk diri sendiri. Pahala hafal Quran untuk diri sendiri. Tapi ketika kita berdakwah, pahalanya untuk orang banyak. Manfaatnya orang banyak. Nanti misalkan, nih murid-murid saya yang saya ajari, nanti mengajarkan kepada orang di rumahnya. Minimal rumahnya. Saya dapat pahala. Dan terus seperti itu. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya di dunia ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau tidak ada ibadah di dunia ini dikerjakan oleh umatnya kecuali beliau yang mengajarkannya. Nah, ini makanya ini penting perkataan beliau raja'al manfaah. Agar aku berharap manusia mengambil manfaat darinya. Maka saya pesan untuk diri saya pribadi, dimanapun kita berada, usahakan kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, wa as'alullaha an yanfa'na bih. Semoga Allah, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kitab ini bermanfaat. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita. Apapun kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan lupa doa. Karena tanpa pertolongan Allah, kebaikan yang kita lakukan sulit untuk menjadi kebaikan. Jangan lupa doa. Ad-du'a silahul mu'min, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Para ulama juga mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Nah, kemudian berdoa di sini. Semoga aku berdoa kepada Allah agar kitab ini bermanfaat. Waman katabahu aw sami'ahu, siapa saja yang menulis kitab ini atau mendengarnya, aw qara'ahu atau membacanya, aw hafizahu atau menghafalnya, aw nadhara fihi atau meneliti di dalamnya, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan semoga Allah menjadikan amalan ini yaitu kitab Umdatul Ahkam ini ikhlas berharap wajah Allah yang mulia. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam setiap amal harus perhatikan keikhlasan. Karena amal apapun tanpa ikhlas tidak akan bermanfaat. Ditolak oleh Allah. Kalau seandainya niatnya untuk selain Allah tidak akan bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadisnya ini, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal sesuai dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka ikhlaskan niat. Ketika kita belajar seperti ini, ikhlaskan niat hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im, yang mengkonsekuensikan untuk mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. yaitu masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan bahwasanya orientasi seorang muslim selalu adalah bagaimana dia masuk surga. Orang yang sukses adalah orang yang masuk surga jauh dari api neraka. Itu tancapkan di dalam hati. Orang yang sukses adalah orang yang bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Nanti misalkan nih, satu letting ini kan ada periode-periodenya ataupun ada marhalah-marhalahnya. Mungkin ini satu kelas atau dua kelas 60 orang, satu periode lulus semua dari Ma'had Liwaul Furqan. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi macam-macam. Tetapi ingat, semuanya harus berpikir bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Tidak manfaat jadi presiden kalau masuk neraka. Tidak manfaat jadi pejabat, diplomat, ketua organisasi terkenal kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, enggak manfaat. Ya. Maka orientasi selalu seperti yang beliau mengatakan, mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im. Yang semoga amalan ini berkonsekuensi mendapatkan keberuntungan, kesuksesan di sisi Allah, yaitu masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, harus antum tancapkan dalam hati. Kesuksesan yang paling sukses adalah bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Habis itu lanjutannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wama al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Siapa yang masuk surga jauh dari api neraka, dialah orang yang benar-benar sukses. Ingat itu, tanamkan dalam hati. Kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Bukan hanya sekedar jadi diplomat, bukan hanya sekedar jadi presiden, jadi pejabat, terkenal, di mana-mana diwawancarai oleh pewawancara, masuk TV. Ya. Tetapi orang yang sebenar-benar sukses adalah orang yang masuk surga jauh dari api neraka. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya dia adalah, Allah adalah tempat bersandar kita, dan sungguh Allah sebaik-baik tempat bersandar. Baik. Sekarang kita masuk kepada kitab yang pertama. Jadi Al-Syekh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab beliau ini dengan tata cara berikut. Yang pertama, menulis kitab. Misalkan kitab Toharah, kitab bersuci. Di dalam kitab Toharah tersebut nanti ada hadis-hadis. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, dan seterusnya. Jadi tata cara Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab Umdatul Ahkam dengan menyebutkan sebelumnya adalah kitab Taharah. Kitab itu apa artinya? Buku. Kitabun ala wazni fi'alun, bimakna maktubun. Itu sesuatu yang tertulis. Maksudnya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan toharah. Kitab toharah berarti hadis-hadis yang dikumpulkan, yang tertulis, yang berkaitan dengan toharah. Toharah artinya bersuci. Maka dari situ kita nanti akan membicarakan, ya, penulis akan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bersuci. Dan ingat, hadis-hadis ini diambilkan dari kitab apa tadi? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi begitu ya. Cara beliau menulis kitab adalah beliau menyebutkan kitab dulu. Kitab bersuci. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan bersuci. Yang berkaitan dengan bersuci. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekarang penulis mengatakan al-hadithul awal, hadis yang pertama, sebagaimana sudah saya sebut. Saya bacakan hadisnya. An amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, ya, Anda bisa catat dan lihat artinya. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin istilah, gelar untuk, ya sebentar, saya ingin sebutkan dulu tata cara saya ngajar, ya, tata cara yang ngajar. Pertama, saya akan bacakan hadis. Kemudian yang kedua, saya akan artikan sekaligus menjelaskan. Saya akan artikan per kata sekaligus menjelaskan. Yang kedua, baru saya akan mengambil hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan hadis ini. Tiga tahapan saya mengajar kitab Umdatul Ahkam. Yang pertama, apa tadi? Saya baca, seperti yang saya ucapkan tadi. Yang kedua, saya akan mengartikan plus menjelaskan hadis tersebut. Mengartikan plus menjelaskan. Yang ketiga, baru kita apa? Menyebutkan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan hadis ini. Baik. Yang pertama tadi sudah saya bacakan, sekarang saya artikan dan jelaskan. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Yes. Atau saya artikan dulu ya, lebih lengkap biar antum bisa membacanya ataupun menulis artinya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ulangi, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ustaz, terlalu cepat, Ustaz. Betul? Ya, harus latihan. Saya waktu kuliah di Madinah, kita orang Indonesia. Kemudian yang ngajar orang Arab asli. Ngomongnya cepat. Dan tidak ada pengulangan. Maka pada saat itu kita harus belajar. Belajar jadi wartawan, dari wartawan nulis cepat. Ya. Maka saya ulangi. Saya ulangi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Ya, sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niat. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya. maka hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya. Antum, siapa namanya ini? Jangan ngantuk. Maka hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau yang dia dapatkan, sama itu, atau awimra'atin yang kihuha, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Baik, saya ulangi ya. Ini sudah keempat kalinya saya ulangi. Tapi tidak mengapa. Fa inna fil i'adati ma'unatun ala az-zikr. Sesungguhnya di dalam pengulangan terdapat pertolongan untuk penghafalan. Makanya saya pesan nih kepada para santri-santri sekalian, jika ingin menghafal Quran, baca dulu sebelum dihafal. Coba praktekan aja. Baca berpuluh-puluh kali ayat yang ingin Anda hafal, baca, dibaca, jangan dihafal. Dibaca sampai benar-benar mata kita, lisan kita sudah terbiasa dengan ayat itu. Panjang pendeknya, idgham, idharnya, ikhfa syafawi, idhar syafawinya, sampai lisan kita benar-benar terbiasa membaca ayat itu. Sebagian orang mau menghafal Quran, baca sekali, baca dua kali, langsung tutup. Ya, ini cepat hafalnya, cepat hilangnya. Cepat hafalnya, cepat hilangnya. Maka baca dulu puluhan kali. Makanya tadi, ya, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, Abi Hafsin, Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu wa innama likulli imrin ma nawa, sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka berarti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itu arti, itu tahapan kedua. Tahapan ketiga, penjelasan. Lihat, sekarang saya ulangi. Lihat papan tulis, an Amirul Mukminin. Amirul Mukminin istilah, gelar kebangsawanan bagi siapa yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin adalah gelar kebangsawanan bagi siapa yang meninggal, siapa yang memimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Abi Hafs, Abu Hafs adalah kunyah. Kunyah yaitu segala nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Maka para santriku sekalian pun dianjurkan untuk mempunyai kunyah. Nah, angkat tangan siapa yang sudah punya kunyah di sini? Apa kunyahnya? Abu Ibnu Khalis. Itu gelar. Kunyah setiap yang di depannya ada Abu atau Ummu untuk perempuan. Abu Tiflun. Ya, Abu Tiflun. Artinya bapaknya anak kecil. Itu Abu, itu kunyah. Siapa lagi yang sudah punya kunyah? Abu Darda. Abu Darda. Berarti nama anaknya nanti Darda. Ya. Begitu, ya. Kalau kita bahasa Indonesianya, bapaknya si Fulan, bapaknya si Otong. Nah, itu kunyah namanya. Ya. Bapaknya si Joni. Abu Joni misalkan. Boleh. Siapa lagi yang punya kunyah? Hah? Hah, apa kunyahnya? Abu Fath Al-Ghifari. Hah? Abu Farid Al-Ghifari. Ya, yang jelas kunyah itu sunnah Rasul. Ini para ustaz juga di belakang, kalau belum punya kunyah, berkunyahlah. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, takanni bi ummi Abdillah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, teman-temanku perempuan semuanya punya kunyah karena semuanya punya anak, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi tidak punya anak. Maka Aisyah mengeluh, semua teman-temanku punya anak sedangkan aku tidak punya anak. Maka kata Rasulullah SAW, takanni bi bini akhi. Kalau begitu engkau berkunyahlah dengan anak keponakanmu. Dengan keponakanmu. Jadi Aisyah punya saudara namanya Abdurrahman. Abdurrahman menikah. Nah, Abdurrahman menikah dan dapat anak namanya Abdullah. Ini berarti keponakannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Takan fa anti ummu Abdillah." Engkau adalah Ummu Abdillah. Ya. Jadi kunyah itu sunnah Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil yang memelihara burung. Burung namanya burung pipit. Namanya dalam bahasa Arab Nughair. Nughair, burung pipit. Burung pipitnya mati, anak kecil ini sedih. Seperti antum-antum ya, memelihara burung. Burung pipit kecil, lalu burungnya mati. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, lihat kunyah. Meskipun anak kecil diberi kunyah Abu Umair. Oh, siapa yang ingin memakai Abu Umair? Ya. Abu Umair. Ada apa dengan burung pipitmu? Nah, gitu. Ini kunyah. Kunyah itu sunnah. Nah, Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafs karena salah satu nama anak beliau adalah Hafsah. Abu Hafs. Ya. Paham ini, para ikhwan? Bulan depan harus punya kunyah semua. Kalau saya tanya, apa kunyahnya? Harus cari kunyah. Ya. Hah? Abu Naum. Kunyah itu boleh dengan nama benda. Seperti misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau diberikan kunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi tidak ada keramik. Ya, dulu Masjid Nabawi tanah. Kemudian tidur di situ. Akhirnya pasir-pasirnya menempel di tubuh beliau. Dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Abu Pasir. Turab pasir. Karena pasirnya mengenai tubuhnya. Boleh dengan kunyah binatang. Seperti Abu Hurairah. Hurairah itu adalah kucing kecil. Ya. Bapaknya kucing berarti. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau memelihara kucing. Jadi kunyah itu tidak mesti harus dengan nama anak. Boleh dengan nama benda mati, boleh dengan nama hewan. Ya, seperti itu. Maka bulan depan saya ingin siapa yang saya tunjuk sudah harus punya kunyah. Ya. Tapi kalau Abu Naum jelek. Ya. Siapa yang digelari Abu Naum di sini? Loh, kenapa ditunjuk dia? Ya. Baik. Kita lanjut. Abu Hafs. Jadi yang antum tulis tadi ya, bahwa kunyah adalah sunnah Rasul. Kunyah boleh dari nama anak, nama manusia, nama binatang, atau nama benda mati. Kemudian kunyah boleh dimiliki oleh anak kecil meskipun belum berkeluarga, belum menikah, boleh dia berkunyah. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkunyah padahal beliau belum punya anak. Kemudian boleh berkunyah meskipun bukan dengan nama anak, boleh. Misalkan Abu Bakar, itu kunyah. Abu, setiap yang ada abunya berarti kunyah. Abu Bakar. Abu Bakar tidak punya nama anak, namanya Bakar. Nama Abu Bakar siapa? Nah, siapa yang tahu? Abdullah bin Utsman. Ya, Abdullah bin Utsman. Itu nama aslinya. Baru tahu kan? Yang selama ini kita kenal hanya siapa? Abu Bakar. Itu kunyah sebenarnya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Nah, Abu Bakar tidak punya nama anak, namanya Bakar. Tidak punya. Tetapi boleh beliau berkunyah dengan Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa kunyah tidak mesti harus dengan nama anak. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biografinya. Nah, ini juga salah satu cara saya menjelaskan. Saya akan menyebutkan nama, kalau melewati nama sahabat, saya akan menyebutkan nama lengkapnya, tahun wafatnya, kemudian inspirasi yang kita bisa ambil dari seorang sahabat tersebut. Ya, karena kita ini mencontoh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Bin Rayyah bin Abdullah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemu dengan Nabi di kakek Nabi yang bernama Lu'ay. Ya, jadi beliau ini masih keluarganya Rasulullah SAW, tapi dari sisi kakek-kakeknya itu pun banyak. Saya sebutkan ya, nasab Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Mana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Lu'ay. Berarti kakek Nabi yang ketujuh. Ya, yang tadi Muhammad bin Abdullah, bapaknya berarti. Kakek Nabi yang ketujuh. Bertemu dengan Nabi, nasabnya Umar bin Khattab di kakek Nabi yang ketujuh. Sekali lagi, nama Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Adawi Al-Qurashi. Berarti beliau dari kabilah Quraisy. Beliau berarti dari kabilah apa? Quraisy. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam, termasuk khalifah kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, termasuk ulamanya para sahabat, termasuk orang yang ikut perang Badar, Ini keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab. Saya ulangi ya. Yang pertama, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama masuk dalam agama Islam. Termasuk dari salah satu dari 10 orang yang dijamin surga. Siapa 10 orang itu? Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dalam surga, Umar fil jannah, Umar dalam surga, Ali Utsman bin fil jannah, Utsman dalam surga, Ali fil jannah, Ali dalam surga, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf dalam surga, Talhah fil jannah, Talhah bin Zubair fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab, perawi dari sahabat hadis yang kita baca sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk ulamanya para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang ikut perang Badar. Ustaz, kenapa disebutkan perang Badar? Karena perang Badar adalah perang pembeda antara yang hak dan batil. Perang pembeda antara yang hak dan batil. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Keutamaan Umar bin Khattab. Pertama, beliau adalah seorang yang mulham. Mulham maksudnya diberi ilham. Tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Seperti, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya setelah tawaf di Ka'bah engkau sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim? Ya, jadi ceritanya begini. Perhatikan, ini Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Enggak, biarin. Perhatikan, ini Ka'bah, kemudian pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Pintu Ka'bah. Hajar Aswad. Ini Hijir. Hijir apa? Hijir Ismail, orang menyebutnya. Nah, dulu di sini adalah makam Ibrahim. Nempel dengan Ka'bah dia. Makam Ibrahim nempel dengan Ka'bah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sarannya? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau setelah tawaf engkau sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim? Maka turun ayat yang berbunyi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah di belakang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Artinya sarannya Umar bin Khattab disetujui oleh siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan ilham. Ya. Dan keadaan seperti itu banyak. Yang kedua, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, istri-istrimu, jadi para sahabat dulu itu makan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada istri beliau, maka Umar bin Khattab memberikan saran. Wahai Rasulullah, yang masuk ke dalam rumahmu ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ada orang yang mungkin matanya jelalatan, matanya tidak jelalatan. Maka bagaimana kalau seandainya engkau kasih hijab? Jadi para sahabat masuk, kalau minta makanan, maka istri Nabi memberinya dari balik hijab. Maka turunlah ayat, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara' hijab. Jika kalian wahai para sahabat minta makanan kepada istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Makanya kalau perempuan pakai hijab. disetujui oleh Allah sarannya. Ini disebut apa tadi? Nah, itulah Rasulullah, itulah keutamaan Umar bin Khattab. Ini satu, beliau orang yang diberikan ilham. Yang kedua, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang ditakuti oleh syaitan. Bagaimana takutnya? Ya Umar, lau salakta fajjan fa salaka syaitanu ghaira fajjik khaufan minka. Wahai Umar, kalau engkau jalan di sebuah jalan, di sebuah gang misalkan, engkau jalan sebuah gang, syaitan akan nyari gang lain agar tidak bertemu dengan Umar. Saking tingginya imannya, syaitan akan mencari gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar, karena takut bertemu engkau wahai Umar bin Khattab. Nah, ini keutamaan Umar bin Khattab, ditakuti oleh syaitan. Yang kedua itu. Yang ketiga, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya adalah Umar bin Khattab. Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayangnya memang tidak ada, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Apa arti khatamun nabiyyin? Nabi paling terakhir. Nah, ini keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab. Nah, orang-orang Syiah Rafidah, mereka benci kepada Umar bin Khattab. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh benci kepada Umar bin Khattab, karena berarti menyerupakan diri dengan orang-orang Syiah Rafidah. Mereka mencaci, melaknat, mendoakan keburukan. Mereka mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab kekal abadi dalam neraka. Kok bisa? Padahal beliau dijamin masuk surga. Nah, ini bedanya Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah Rafidah. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yaitu beliau senantiasa teguh di dalam keimanan. Teguh di dalam menyatakan kebenaran. Baik. Maka itu harus kita contoh. Walau taruhannya nyawa, maka kita tetap tegar, kokoh, sabar untuk menyatakan kebenaran. Dimanapun kita berada, kapanpun, sampai ajal menjemput kita. Kalau urusan kebenaran, maka kita harus teguh dan kokoh. Baik, itu pelajaran ya. Nah, cara saya begitu. Kalau ada lewat sahabat, saya sebutkan kapan beliau hidup. Tadi belum disebutkan ya, kapan meninggalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, atau 23 maksud saya, 23 Hijriah, yang bertepatan dengan 644 Masehi di kota Madinah. Meninggalnya bagaimana? Nah, ini ceritanya menarik nih, meninggalnya Umar bin Khattab lagi imam jadi salat subuh. Lalu ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Seorang Majusi, penyembah api. Kemudian dia menusuk dengan tombak Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab terjatuh, dan beberapa hari beliau masih hidup setelah ditombak tersebut. Yang menarik adalah saat dalam keadaan sekarat di atas kasurnya karena dapat tombakan, ada seorang pemuda datang menghadap kepada Umar bin Khattab, menjenguk Umar bin Khattab. Ketika menjenguk, pemuda tersebut memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau begini, engkau begini, engkau begini, tenang saja, Allah mengampuni, bla bla. Ternyata Umar bin Khattab lihat ketegasan beliau dalam kebenaran, meskipun dalam keadaan sekarat. Ini yang saya berikan contoh, ini yang saya maksud, tegas dalam kebenaran meskipun dalam keadaan sekarat. Ternyata beliau melihat pemuda ini celananya di bawah dua mata kaki. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat mau mati, habis ditombak. Kata Umar bin Khattab, "Ya gulam, irfa' thawbak abqa li rabbik wa abqa li thawbik." Wahai anak muda, angkat celanamu dari dua mata kaki. Itu lebih bertakwa untukmu di hadapan Allah dan lebih awet celanamu. Ya, lebih awet. Saya punya celana itu sudah bertahun-tahun enggak rusak-rusak. Daripada celananya yang diinjek-injek, diseret, dijadikan lap jalanan. Ada enggak begitu? Sudah enggak bisa dibawa sholat itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan najis. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Umar bin Khattab ketika dalam keadaan sekarat tetap memperjuangkan kebenaran meskipun di hadapan orang yang memujinya. Pemuda tersebut masih memujinya. Masih memuji Umar bin Khattab. Beliau tetap memberikan nasihat. Apa nasihatnya tadi? Ya gulam, irfa' thawbak. Atqali rabbik, abqali thawbik. Wahai gulam, anak kecil yang berumur dari umur 3-9, angkat pakaianmu dari dua mata kaki. Ya, jangan sampai di bawah dari dua mata kaki. Dan itu lebih bertakwa di sisi Rabbmu dan lebih awet bagi celanamu. Maka ini pelajaran bagi kita. Itu nanti kita pelajari apa yang disebut dengan isbal, yaitu memanjangkan dua mata kaki, memanjangkan pakaian, baik itu sarung, baik itu celana, di bawah dua mata kaki. Nanti kita pelajari insyaallah. Baik. Kemudian hadis yang berbunyi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Lihat kata-kata innama. Ya. Innama menunjukkan kepada, mohon nanti disediakan spidol yang baik ya. Ada saya punya, kalau di Banjarmasin saya spidolnya besar. Coba dicari nama spidolnya Artline. Innama adalah kata untuk al-hasr. Perhatikan kata untuk al-hasr. Ini dua spidol ini istilah kata hidup tak mau, mati segan. Hidup segan, mati tak mau. Ini dua spidolnya ini. Ya, al-hasr. Apa arti al-hasr? Pembatasan. Ya. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab innama, maka artinya apa? Pembatasan. Ya. Maka artinya adalah pembatasan. Bagaimana terjemahannya? Kalau kita terjemahan, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan hanya kata pembatasan, sesuai dengan niatnya. Jadi apapun yang antum kita kerjakan itu hanya sesuai dengan niatnya. Maksudnya apa? Seseorang sesuai dengan niatnya. Amalan apapun sesuai dengan niatnya. Yang tidak diniatkannya maka tidak akan dapat untuknya. Nah, itu kata innama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan hanya sesuai dengan niat. Apa arti niat? Catat. Niat adalah al-qasdu. Niat artinya adalah maksud, tujuan. Saya berniat berarti saya bermaksud, saya bertujuan. Di samping Setia, siapa? Samping Fuad, ya, ambil air wudhu. Ambil wudhu. Ya, perhatikan. Niat artinya al-qasdu. Bahasa Arabnya al-qasdu, artinya maksud. Maksud ataupun tujuan. Nah, di sini ada diartikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan tujuannya, dengan maksudnya. Saya beri contoh. Orang tidur untuk apa niatnya? Istirahat. Salah satu niat istirahat. Kemudian biar tidak ngantuk. Kemudian biar bisa semangat beribadah. Nah, seseorang sesuai dengan niatnya. Dari satu perbuatan ada tiga niat, pilih yang mana. Semua amalan sesuai dengan niatnya masing-masing. Anda tadi makan, tadi pagi makan, apa niatnya? Biar kenyang, menghilangkan lapar. Atau niatnya biar semangat untuk belajar. Maka semua perbuatan hanya sesuai dengan niatnya. Paham ini? Ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Antum-antum ini sudah balik belum? Siapa yang belum balik di sini? Sudah semua balik? Ustaz Yayat, semuanya sudah balik? Sudah. Nah, lihat. Kalau ada orang junub, mimpi basah, ya, lalu dia mandi, tapi mandinya hanya sekedar mandi tanpa niat mengangkat junub, mengangkat hadas besar, apakah terangkat hadas besarnya? Tidak. Itulah yang dimaksud innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, kalau dia cuma mandi, misalkan berwudu, dia mempraktekkan wudu dari A sampai Z-nya, tapi tidak ada niatan untuk mengangkat hadas kecil, berarti tidak berwudu. Tidak boleh, berarti dia belum suci. Paham ini? Ya. Jadi setiap orang sesuai mendapatkan apa yang ia niatkan. Baik. Lanjut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud hijrah apa? Hijrah, catat. Hijrah adalah al-waslu secara bahasa. Sambungan. Hijrah adalah sambungan. Atau al-intiqal atau berpindah secara bahasa. Hijrah secara bahasa sambungan atau berpindah. Adapun secara istilah syar'i adalah al-intiqal min dari kufrin ila dari Islam. Berpindah dari kampung kekufuran kepada kampung keislaman. Nah, ini hijrah namanya. Hadisnya berbunyi bagaimana? Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Artinya, hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke kota, dari Mekah ke kota Madinah, betul. Mekah waktu itu kampung kekufuran. Berpindah ke kota Madinah, kampung keislaman. Itulah hijrah. Nah, siapa yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Wa man kana hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ya. Ini sama nih. Kadang-kadang anak-anak muda kalau lagi ke masjid karena ada si dia. Maka niatnya berarti bukan ibadah. Niatnya berarti sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya berarti sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu maksudnya. Barang siapa yang berhijrahnya pindah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk dunia yang dia ingin dapatkan, atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka pada saat itu dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Enggak ada pahalanya berarti. Nah, di sini letak pentingnya niat thayyib. Nah, itu cara yang ketiga. Membacakan hadis, kemudian mengartikan hadis, kemudian menjelaskan hadis. Sekarang cara yang keempat. Ya, sistem yang keempat, tahapan yang keempat adalah apa hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, catat, tulis hukum dari hadis. Satu, hukum dari hadis. Satu, poros amal adalah niat. Amalnya mau sempurna, mau rusak, mau kurang, mau baik, mau taat, mau maksiat, sesuai dengan niat. Poros amal adalah niat. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, niat adalah syarat dasar dalam setiap beramal. Syarat dasar dalam setiap beramal. Misalkan puasa. Kalau ada orang menahan makan minum dan bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, tetapi tidak niat puasa, dianggap puasa atau tidak? Kenapa? Karena niat syarat dasar setiap amal. Seorang mandi. Nanti nih, antum mandi. Misalkan malam tadi junub. Subuh-subuh mandi. Tapi mandinya tidak ada niat. Hanya sekedar karena gerah. Apakah hadas besarnya terangkat atau tidak? Karena niat adalah syarat. Syarat apa? Dasar beramal. Harus ada niat. Amalan tidak akan sah tanpa niat. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, niat tempatnya di dalam hati. Makanya melafadzkannya adalah termasuk mengada-ngada. Niat tempatnya di dalam hati. Karena arti niat tadi secara bahasa artinya apa? Tujuan, maksud. Nah, itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya kalau kita sholat, cukup diniatkan di dalam hati bahwa kita sholat maghrib sekian rakaat menghadap kiblat, di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Karena pekerjaan niat adalah pekerjaan siapa? Hati. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, hati-hati dengan niat yang menyimpang dari ibadah. Hati-hati dengan niat yang menyimpang dari ibadah. Seperti apa? Seperti dalam hadis ini. Niat riya atau niat ingin dapat ibadah, ingin dapat dunia. Niat ingin menikahi wanita. Maka ini amalannya tertolak. Siapa yang ingin siapa yang beramal ibadah, beramal ibadah niatnya untuk dipuji oleh manusia, maka ini riya, dan riya amalannya tertolak. Siapa yang beramal ibadah untuk mendapatkan harta duniawi, saya beri contoh, di Indonesia ada ini, sholat subuh berjamaah dapat mobil Avanza, ada tidak? Ada. Ya, maka ini rusak. Maka ini rusak sholat subuhnya. Ya, ahibati hafizakumullah taala. Baik. Karena kenapa? Karena amalan sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatnya untuk pujian, dia dapat pujian, tapi dia tidak dapat pahala. Kalau niatnya untuk mobil Avanza, dia dapat mobilnya, tapi tidak ada pahalanya. Nah, ini yang keberapa? Yang keempat. Hukum selanjutnya, hijrah adalah, hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri keislaman. Berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri keislaman. Taib. Pelajaran terakhir. Beramal untuk selain Allah bermacam-macam. Beramal dengan niat untuk selain Allah bermacam-macam. Satu, riya. Beramal karena riya yang murni. Beramal karena riya yang murni, maka ini adalah haram hukumnya dan bisa mengeluarkan orang dari Islam. Beramal karena riya yang murni, saya beri contoh. Sholat tidak ada niatan ibadah sama sekali di dalam sholatnya, kecuali hanya ingin dapat anak perempuan dari calon mertua. Tidak ada niatan ibadah sama sekali. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq, seorang ulama profesor Madinah di kota Madinah. Beliau mengatakan, ada orang, saya pernah di Masjid Nabawi, kata beliau. Ada orang dari luar masjid datang. Kemudian orang tersebut duduk seperti kita lagi sholat, tahiyat. Lalu dipotong oleh kawannya. Depan, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Setelah selesai sesi pemotretan, mereka keluar lagi. Jadi datang ke masjid hanya sekedar ingin selfie, ingin foto. Maka orang ini adalah riaknya ikhlas. Ya, riaknya sangat ikhlas. Nah, ini yang pertama ini. Ini haram dan bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Macam yang kedua, beramal karena Allah, tetapi kemudian di tengah-tengah datang riya. Beramal karena Allah, misalkan saya beri contoh, kita sholat rakaat pertama ikhlas karena Allah. Di rakaat yang kedua datang Ustaz Eva di sampingnya, mulai dia miring-miring, ya. Mulai dia memperbagus bacaannya, lama sujudnya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya dia melawan, dia tolak riya tersebut sampai salam sholat, maka sholatnya tetap sah, sempurna pahalanya. Tapi kalau dia biarkan, maka dikhawatirkan sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau seandainya apa, niatnya berubah di tengah-tengah amal. Niatnya berubah di tengah-tengah amal. Jadi ada dua bagian. Kalau dia melawan, maka selamat sholatnya, tetap sah. Kalau dia tidak melawan, dia biarkan riya itu, semakin dia riya, semakin dia ingin dapat pujian dari Ustaz Eva tadi, maka pada saat itu sholatnya jadi terhapus pahalanya. Nah, ini hati-hati ya. Itu bagian-bagian riya, bagian-bagian orang beramal ibadah untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian yang ketiga, apabila beramal ibadah untuk Allah tetapi juga untuk kepentingan dunia yang ada dalilnya. Beramal ibadah untuk Allah tapi untuk kepentingan dunia yang ada dalilnya, seperti bersilaturrahim ingin panjang umur, bersilaturrahim ingin luas rezeki, sebagaimana hadis Rasul, man sarra an yusatalahu fi rizqi wa yusalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin bersilaturrahim agar panjang umur, ataupun bersilaturrahim agar luas rezekinya, maka hendaknya dia sambung silaturrahimnya. Apa hukumnya ini? Boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, ini bagian yang ketiga. Beramal ibadah karena beramal ibadah karena Allah dan karena dunia, tetapi ada dalilnya. Maka ini boleh selama ada dalilnya. Nah, itu tiga bagian. Beramal ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya ulangi secara ringkas, bagian yang pertama, beramal ibadah hanya murni dunia. Enggak ada niatan ibadah sama sekali. Ini haram, syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, beramal ibadah ikhlas awalnya, lalu datang riya. Maka kalau dia lawan riyanya tersebut, maka dia selamat amal ibadahnya. Tapi kalau dia biarkan sampai salam, maka dikhawatirkan pahala sholatnya terhapus. Dua. Yang ketiga, beramal ibadah karena Allah, tetapi juga karena apa tadi? Dunia yang ada dalilnya. Maka hukumnya apa? Boleh. Maka hukumnya boleh karena ada dalilnya. Ah, itu kira-kira hadis pertama. Alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah lewat jam 10, kita janjinya dari jam 10, ya. Jam 10 apa tidak?